Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di hari ke-8 dari bulan Ramadan Al-Mubarak. Insyaallah di beberapa hari ke depan kita akan membaca apa yang telah dituliskan oleh Al-Imamul Ajurri Abu Bakar Muhammad Ibnul Husain Ibn Abdillah Al-Ajurri Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf bil Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pernah kita sebutkan dalam mukaddimah majelis kitab ini, beliau salah seorang ulama dari negeri Baghdad, tepatnya di daerah Ajur. Beliau lahir pada tahun diperkirakan 264 minal hijrah, dan beliau wafat pada tahun 360. Usia beliau berarti kurang lebih 90. Iya benar ya, 96. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau salah seorang dari sekian para ulama yang dilahirkan di kota Baghdad. Rahimahullah. Kita langsung masuk di mukaddimah. Beliau mengatakan rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, ibtida'an wasti'anatan watabarrukan. Memulai dengan tabaruk, dengan menyebut nama Allah, meminta tolong kepadanya untuk menyelesaikan kitab ini. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan darinya lah disempurnakan amalan-amalan salih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam, dan salawat serta salam semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi serta pengikut beliau. Wa billahi astainu, dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Beliau yang menulis minta pertolongan untuk dibantu menyelesaikan apa yang beliau karang. Setelah beliau karang, kita membaca, kita meminta tolong kepada Allah terhadap apa yang kita baca. Semoga Allah memudahkan kita membacanya, memudahkan kita memahaminya, dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi aku, kata beliau, Allah sebagai penolong dan sebagai pembantu. Amma ba'd, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha perkasa dan maha mulia, maha suci nama-namanya. Ikhtassa min khalqihi man ahab, Allah telah mengambil pengkhususan dari kalangan para makhluknya siapa saja yang Allah cintai. Fahdahum lil iman, maka orang-orang tersebut Allah berikan hidayah untuk beriman. Tsummaqtasa min sa'iril mu'minina man ahab, kemudian Allah mengkhususkan dari seluruh kaum mukminin orang-orang yang Allah cintai yang berikutnya. Fatafaddala 'alaihim fa'allamahum al-kitaba wal hikmah. Dari sekelompok kaum mukminin tersebut ada orang-orang yang Allah cintai, Allah utamakan mereka dengan Allah berikan ilmu tentang Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tentang Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah. Wawaffaqahum fiddin, Allah memberikan taufik hamba-hamba tersebut untuk bisa mengilmui dan mengamalkan agamanya. Wa'allamahumut ta'wil, dan Allah mengajarkan kepada orang-orang yang khusus itu tafsir dari Al-Quran itu, tafsir dari sunnah itu. Wa faddalahum ala sa'iril mu'minin, dan orang-orang itu Allah istimewakan, Allah utamakan dari seluruh kaum mukminin. Wa dhanin wa awan, mereka itu kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah tersebut ada dalam setiap waktu, ada dalam setiap keadaan. Rafa'ahum bil ilm, orang-orang tersebut Allah angkat dengan perantaran ilm, perantaraan ilmu yang mereka miliki. Wa zayyanahum bil hilm, Allah hiasi diri-diri mereka dengan al-hilmu, ilmu yang diamalkan dengan hikmah. Kalau diterjemahkan ya bijaksana. Allah utamakan mereka dengan ilmu, Allah hiasi akhlak mereka dengan hikmah. Bihim yu'raful halal wal minal haram, dengan perantaraan mereka diketahuilah hukum yang halal dari yang haram. Wa haqqu minal batil, diketahui yang hak dari yang batil. Wa dharru minan nafi', dibedakan mana perkara yang madarat dan mana perkara yang manfaat. Wal husnu minal qabih, dan perkara yang baik atau wal hasanu, perkara yang baik bisa dibedakan dari yang buruk. Fadluhum azim, keutamaan mereka begitu besar. Wa khatruhum jazil, dan kebaikan mereka begitu mengalir. Warasatul anbiya, mereka para pewaris para nabi. Wa qurratu ainil awliya, mereka adalah penyejuk matanya para hamba-hamba wali Allah. Al-hitanu fil bahri lahum tastagfir, ikan-ikan di bahtera, di lautan memintakan ampun untuk mereka. Wal malaikatu bi ajnihatiha lahum takhda'u, para malaikat dengan keagungan mereka memiliki sayap-sayap, dengan sayap-sayap tersebut mereka tunduk kepada para ulama. Wal ulama fil qiyamati ba'dal anbiya itashfa'u, para ulama mereka pada hari kiamat setelah para nabi memberikan hak syafaat. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis-majlis mereka mengajarkan faidah al-hikmah. Wa bi'a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah, dengan memperhatikan amalan mereka, adab mereka, akhlak mereka, akan mendapat teguran orang-orang yang lalai. Hum afdalu minal ibad, minal ubbad, mereka adalah hamba-hamba Allah yang jauh lebih utama dari sekelompok ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhad, mereka adalah orang yang jauh lebih tinggi derajatnya dari sekumpulan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mereka mementingkan beribadah kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Hayatuhum ghanimah wa mautuhum musibah. Kehidupan mereka adalah anugerah, keberuntungan. Wafatnya mereka, kematian mereka adalah musibah yang menimpa bagi kaum mukminin. Yudzakirunal ghafil. Mereka adalah orang-orang yang memberikan peringatan terhadap orang yang lalai. Wayunal jahil. Mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil. La yutawaqqa'u lahum ba'iqah. Tak perlu khawatir orang yang ia tertimpa musibah untuk dia terus dalam keadaan susah. Ada para ulama yang menjadi penghiburnya. Wala yukhafu minhum ghailah. Tak perlu menjadi cemas, takut mereka orang-orang yang keliru, tergelincir. Ada para ulama, tanya kepada mereka. Bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Dengan bagusnya adab mereka, bersainglah mereka orang-orang yang hendak berbuat ketaatan. Wabijamili mawa'idhatihim yarji'ul muqsirun au muqassirun. Dan dengan indahnya nasihat-nasihat mereka, rujuklah orang-orang yang telah melakukan kekeliruan. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj. Seluruh makhluk terhadap ilmu yang mereka ajarkan amat butuh. Wasahihu ala man khalafa biqaulihim muhjaj. Dan orang-orang yang memiliki hati yang sehat, pemikiran yang sehat, orang-orang yang mereka memiliki hati dan pemikiran yang sehat, apabila berselisih dengan mereka, maka ucapan para ulama itu adalah hujjah atas mereka, sesuatu yang menentang. Atta'atulahu min jami'il khalqi wajibah. Mentaati mereka bagi seluruh makhluk adalah kewajiban. Wal maksiatulahum muharramah. Maksiat kepada mereka bagi para hamba adalah haram. Wa man ata'ahum rasyad wa man 'asahum 'anid. Siapa yang mentaati mereka dari kalangan para hamba telah mendapatkan hidayah. Dan siapa yang bermaksiat kepada mereka, maka ia telah melakukan pembangkangan. Ma warada 'ala imamil muslimina min amrin ishtabaha 'alaihi hatta waqafa fihi fa biqaulil ulama ya'malu. Apa saja yang telah menimpa perkaranya kaum muslimin terhadap tokoh-tokohnya kaum muslimin, para imam, para tokoh masyarakat, tokoh agama dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, mereka ragu terhadap suatu hukum tertentu, penjelasan hukum tertentu, sehingga menyebabkan mereka terhenti. Bagaimana kelanjutannya? Pada perkara tersebut, fabi qaulil ulama ya'malu. Mereka dengan ucapan para ulama, bimbingan para ulama lah mereka beramal. Wa an ra'ihim yasduru, dan di atas pendapat mereka, mereka tampil. Yang tadinya terhenti, tidak bisa mengambil kebijakan lantaran terhalanginya sebuah hukum tertentu, rujuk kepada para ulama dan mendapati bimbingan. Di atas bimbingan tersebutlah mereka tampil, para tokoh muslimin tersebut. Wa ma warada ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fa bi qaulihim ya'malun. Dan peristiwa apa saja yang menimpa tokohnya, pemerintahan kaum muslimin, dari hukum-hukum yang ditindak, sementara mereka tidak memiliki ilmu penjelasan dari agama, fabi qaulihim ya'malun. Maka kembali kepada ucapan para ulama, bimbingan para ulama lah mereka bisa bertindak. Wa an ra'ihim yasdurun, dan di atas bimbingan mereka juga tampil dengan hikmah. Wa ma ashkala ala qudatil muslimin min hukmin. Demikian pula apa yang menjadi iskal, permasalahan dalam keputusan para hakim-hakimnya kaum muslimin dari berbagai macam hukum. Ada orang berselisih, ada orang menuntut suatu hak. Bagaimana penyelesaiannya? Terkadang seorang hakim mereka terbatas pengetahuannya. Fabi qaulil ulama yahkumun, maka merujuk kepada bimbingan para ulama mereka menetapkan sebuah hukum, keputusan. Wa alaihi yu'awilun, dan rujuk kepada ilmu itulah mereka mengembalikan perkara-perkara tersebut. Fahum sirajul ibad au sirajul ibad, maka mereka para ulama merupakan pelita bagi seluruh para hamba. Bihim tahya qulubu ahlil haq wa manarul biladi wa qiwamul ummati wa yanabi'ul hikmah. Mereka adalah para pelita umat, menara-menara bagi negeri-negerinya kaum muslimin, dan mereka adalah tonggak-tonggaknya umat ini. Dan mereka adalah sumber dari kesejahteraan hikmah. Hum ghaidhu syaitan, mereka adalah sumber kemarahannya para setan. Bihim tahya qulubu ahlil ibad, dengan para ulama itulah, dengan bimbingan para ulama akan hidup hati-hatinya para pengikut al-haq. Watamutu qulubu ahli zaid, dan akan mati hati-hatinya orang yang menyimpang karena memusuhi para ulama. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi fis sama, perumpamaan mereka di permukaan bumi ini seperti adanya bintang-bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, dijadikan petunjuk arah pada saat melakukan perjalanan di daratan maupun di lautan. Idzan tamasatu mutahayyaru, tatkala hilang penampakan bintang-bintang itu, maka menjadi bingunglah orang yang mereka berada. Naam, perjalanannya, arahnya kemana? Petunjuk yang tadinya dilihat adalah bintang hilang. Maka demikian para ulama. Wa idza asfara anha adh-dhulamu absaru, dan apabila kegelapan malam itu berhias dengan indahnya bintang, maka menjadilah orang-orang itu menjadi melihat kembali petunjuk arah tersebut. Ini serangkaian kata kalimat yang beliau rangkai untuk menunjukkan keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang mereka memiliki ilmu dari kalangan pan. Tsumma qala rahimahullah al-imamul ajurri Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-ma'ruf al-imam al-ajurri al-syafi'i rahimahullah. Fa in qala qailun ma dalla ala ma qult, apabila seorang bertanya apa dalil atas ucapanmu tersebut, qilalah, maka jawablah padanya al-kitabu tsumma sunnah, dalil atas ucapanku itu adalah al-kitab kemudian as-sunnah. Fa in qala fadhkur minhuma idza sami'ahul mu'min sar'a fi talabil ilmi, dan apabila ia bertanya kembali, coba sebutkan di antara ayat dan sunnah tersebut yang apabila seorang mukmin mendengarnya, serentak ia akan bergegas menuju mempelajari ilmu. Dia akan, kalau mendengar apa yang kau sampaikan, mereka akan bergegas belajar ilmu. Wa raghiba fiha, mencintainya. Wa raghibahullahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Perkara tersebut pula menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qilalah, maka jawablah padanya. Amma dalilul Qur'ani fa innallaha azza wa jalla qala, adapun dalil dari Al-Qur'an, dari apa yang aku sampaikan dari keutamaan para ulama adalah apa yang Allah katakan yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu tafassahu, lapangkanlah fil majalis, dalam majelis kalian. Sedikit mengulas ucapan Allah atau menyebutkan apa yang Allah sebutkan tafassahu. Tayyib. Apabila dikatakan kepada kalian luaskanlah majelis, dahulu majelis itu dibuat secara halaqah, mengitari seorang guru yang dahulu dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah beliau dari kalangan sahabat dan a'immah ba'dahum. Dan dahulu seseorang belajar itu mengutamakan yang terdekat dengan seorang pengajar, dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, hadis Jibril dalam riwayatnya Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada beliau sewaktu beliau bermajlis dengan para sahabat, maka Jibril datang dengan posisi yang paling dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan Umar radhiyallahu anhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Umar itu menempelkan Jibril menempelkan lutut beliau dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti paling depan, paling dekat. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau. Posisi yang sangat dekat sekali, berhadapan langsung ketika beliau bertanya. Halaqah, beliau datang belakangan, kemudian datang ke paling depan dan duduk tanpa harus mengganggu para jamaah yang lain. Ini yang mereka utamakan, dan para ulama menyebutkan semakin dekat dengan seorang guru maka semakin besar peluang untuk dia bisa konsentrasi, fokus, dan lebih mudah untuk faham. Dan semakin jauh dari pengaruh yang mengganggu, dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Begitu ya, dilakukan. Dan bahkan dahulu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ketika belajar tentunya ada hal-hal yang berat di majelis itu. Ya, capek, lelah, panas, waktu yang panjang menyebabkan kelelahan. Para ulama mereka menggunakan banyak hal untuk memberikan teguran. Yang kena teguran dulu yang paling depan, ngantuk, disentuh, dipegang. Bahkan sebagian mereka mempelajari kutubul hadis, gurunya mempersyaratkan bawakan kepadaku sewadah air. Bawakan aja, mau belajar gak tahu untuk apa. Tak taunya tiap kali dia ngantuk, diambil itu air oleh gurunya, kemudian diraupkan kepada sang murid, dikepretkan begitu ya, dibasahkan kepada wajahnya. Untuk apa? Menghilangkan ngantuk. Sehingga dahulu saingannya mereka adalah rebutan bagaimana semakin dekat. Bahkan diantara mereka rela untuk bertaruh, kalau mau gantiin bayar dulu, kalau mau gantiin bayar dulu posisi yang sudah saya di sini. Mungkin dia punya keperluan keluar. Orang yang duduk di situ kalau dia mau balik lagi kan paling berhak. Nah, ketika dia mau balik tapi ada orang lain berkehendak dengan duduk itu, maka mereka bersaing untuk mendapatkan bayar. Itu yang mereka lakukan, saking semangatnya untuk. Nah, kalau digambarkan sekarang ya agak beda, tempatnya luas, majelisnya masya Allah ya. Kok semakin luas Nah, luas sekali. Nah, sehingga tergambarkan ya, mereka berdesakan dahulu. Nah, apabila dibutuhkan untuk diluaskan, tafassahu, tafassahu, luaskan dikit. Biar bisa belajar dengan baik. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, luaskan, longgarkan, jangan saling memberi madharat, enggak jadi belajar nanti. Yafsahillahu lakum, semoga Allah memberikan lapang terhadap hati-hati kalian untuk menerima ilmu dan mengamalkannya. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, apabila dikatakan kepada kalian bangkitlah untuk suatu amalan, bangkitlah untuk suatu amal solih, maka bangkit. Kalau diperintahkan bangkit, bangkit. Penuhi seruan tersebut. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara orang yang beriman itu beberapa derajat di atasnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian amalkan tersebut maha mengetahui. Fawa'adallahu azza wa jal, qala al-imamul ajuri, al-imamul ajuri beliau menanggapi, Allah memberikan janjinya, al-mu'minina an yarfa'ahum, terhadap kaum mu'minin akan diangkat derajat mereka. Thumma khassal ulama'a minhum bifadlid darajat. Kemudian Allah mengkhususkan terhadap para ulama di antara kaum mukminin memiliki beberapa derajat di atasnya. Tidak dikatakan punya derajat satu derajat, enggak, banyak derajat tergantung dari ilmu yang mereka miliki. Dalil yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Wa qala azza wa jalla, ayat yang kedua Allah azza wa jalla mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Allah sesungguhnya yang maha perkasa lagi maha pengampun. Fa'alama khalqahu annahu innama yakhshahul ulama ubihi. Maka Allah mengumumkan di sini bahwasanya yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Allah khususkan itu untuk para ulama yang memiliki rasa khosyah. Kalau khauf itu takut terhadap sesuatu yang dirasakan oleh panca inderanya. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakan, takut. Itu namanya khauf, takut. Lihat api, lihat binatang buas, menyentuh sesuatu yang berbahaya, mendengar berita yang menakutkan, itu semua disebut khauf. Tapi kalau khosyah itu lebih khusus dari sekedar takut, yaitu takut yang disertai dengan ilmu dan tunduk kepada yang ditakutin. Dia tahu siapa yang ditakuti. Allah memiliki nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan, mendengar dan melihat. Dia takut kepada Allah seperti yang dia ketahui tentang Allah. Maka sekalipun tidak melihat dengan indranya secara langsung, dia takut dengan ilmu yang dia telah ketahui, itu disebut khosyah. Dan yang memiliki rasa takut demikian hanya ulama. Ini keutamaan para ulama dari ayat yang kedua. Suratu Fatir ayat yang ke-28. Wa qala azza wa jalla yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uti wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Suratul Baqarah ayat yang ke-269. Allah lah yang memberikan al-hikmah, ilmu agama ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka ia telah mendapatkan al-hikmah, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memahami yang demikian, tidak ada yang sadar kecuali orang-orang yang memiliki hati. Tentunya hati yang sehat, hati yang selamat, ya, dia melihat ayat, dia mengambilnya. Wa qala azza wa jalla wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Surah ayat yang ke-12. Dan sungguh Allah berkata, kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Naam. Wa qala azza wa jalla walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan pula Allah mengatakan, dan akan tetapi hendaklah kalian semua menjadi seorang yang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, terhadap apa yang kalian telah ajarkan dari Alkitab dan apa yang telah pelajari. Kalian telah belajar tentang Al-Quran, As-Sunnah, Al-Kitab. Maka jadilah kalian sebagai seorang yang Rabbani. Mengajarkan ilmu secara bertahap. Belajar ilmu secara bertahap. Sehingga mempelajari yang utama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ini keutamaan para ulama mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Siapa yang mengajar? Siapa yang mempelajari? Para ulama. Tiga. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-63 Allah mengatakan, laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul itsma al ayata yuqalu fuqahaahum wa ulamaahum. Kalaulah seandainya tidak ada yang melarang mereka dari kalangan para rabbani dan kalangan al ahbar dari apa yang mereka ucapkan, dari ucapan-ucapan yang dosa, yang dusta, wa aklihimus suhud, dan mereka memakan yang haram, labi sama kanu ya'malun, sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan. Arti ayat ini berkenaan tentang Bani Israel yang mereka ini menyelisih nabinya dengan suka berdusta dan suka melakukan perkara yang haram dan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, maka Allah sebutkan, kalaulah seandainya para ulama-nya mereka, para tokoh ibadahnya mereka itu enggak pernah memberikan teguran, ya bolehlah. Tapi tidak. Bahkan mereka sudah mendapatkan teguran dari para rabbaniyin dan dari kalangan ahbar. Artinya perbuatan mereka sangat tercela dilakukan setelah mendapatkan ilmu. Yuqalu fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Ar-rabbaniyun yang disebut adalah fuqaha'uhum, ahli fikihnya mereka. Wa ulama'uhum, dan para ahli ilmunya. Wa qala 'azza wa jalla, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Dan kami jadikan di antara mereka, hamba-hamba Allah itu, orang yang memberikan hidayah. Para tokoh yang memberikan hidayah. Bi amrina, atas petunjuk kami. Lamma sobaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka memiliki keyakinan. Akan datang nanti tafsirnya pada penjelasan beliau berikutnya. Wa qala, dan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan azza wa jal dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai ke-74. Dalam serangkaian ayat sekitar 11 ayat ini Allah sebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, sifat mereka seperti apa yang dikatakan oleh Allah hamba Ar-Rahman ini? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang penuh dengan ketundukan ketika dengan ketenangan ketika jalan di muka bumi. Mereka menjalani hidup dengan ketundukan dan ketenangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika orang-orang bodoh itu, orang-orang yang meninggalkan ilmu agama mereka itu, mengajak dialog, mengajak diskusi, mempermasalahkan mereka, qalu salama, mereka mengatakan assalamu alaikum, ditinggal, tidak dihiraukan, dan mereka berilmu dan beramal. Terus disebutkan sampai firman Allah pada ayat yang ke-74, naam, yang mereka lah yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah sebutkan serangkaian ayat tersebut tentang ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Yang terakhir Allah sebutkan doa mereka, dan jadikanlah ya Allah kami dan anak keturunan kami terhadap orang-orang yang bertakwa itu sebagai tauladan. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata Imam Muhammad ibn al-Husain, siapa Muhammad ibn al-Husain yang di sini kita sebutkan? Azam? Hah? La, man sahibul kitab? Man ya Harith? Siapa Muhammad ibn al-Husain? Abu Bakar al-Ajurri Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadza an-na'tu wa nahwu fil Qur'ani yadullu 'ala fadlil ulama. Sifat-sifat semacam ini, walaupun itu disebutkan kepada kaum mukminin, banyak yang disebutkan terhadap keistimewaan kaum mukminin dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an menunjukkan keutamaan para ulama. Wa anna Allah 'azza wa jalla ja'alahum a'immatan lil khalqi yaqtadun yuqtaduna bihim. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan mereka sebagai para imam bagi para makhluk yang dijadikan tauladan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca sebagian hadis yang beliau sebutkan, ataukah penjelasan dari beberapa ayat yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu jawaban dari apabila ada yang bertanya, apa dalilnya serangkaian dari kalimat yang kau sebutkan atas keutamaan para ulama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.